Bismillahirrahmanirrahim. La tabtulu biharokatin khafifah. Salat tidak batal dengan gerakan yang khafifah. Khafifah ini artinya ringan ya. Jadi ini tidaklah lawan atau pengecualian dari hal yang membatalkan salat sebelumnya, yaitu fi'lin katsir. Karena yang membatalkan sholat itu catatannya dua, gerakan yang membatalkan sholat catatannya dua, yang pertama kasir, banyak, dan yang kedua wila yaitu berturut-turut. Sedangkan di kalimat yang saya baca tadi ini tidak lawan dari banyak, tidak juga lawan dari berturut-turut, tetapi khafifah ini gerakan yang ringan ya, gerakan yang ringan. Jadi dikarenakan hal ini tidaklah pengecualian dari penjelasan sebelumnya, maka gerakan yang ringan ini tidak membatalkan sholat, wa in kathurat wa tawalat, walaupun gerakan yang dilakukan itu berjumlah banyak dan juga berturut-turut. Bal tukrohu, tetapi gerakan khafifah ini, gerakan yang ringan ini dimakruhkan dilakukan di saat sholat. Jadi tidak membatalkan sholat tetapi makruh dilakukan. Contoh dari gerakan yang ringan adalah katahriki usbu'in. Nah, ini harokatnya bisa bermacam-macam ya, bisa isba, bisa usbu, dan lain-lain. Contohnya seperti menggerakkan satu jari, aw asobi'ah, atau menggerakkan beberapa jari, fihakin, untuk menggaruk. Jadi menggerakkan jari atau beberapa jari untuk menggaruk badan, ini tidak membatalkan sholat ya, karena tergolong gerakan yang khafifah. Aw subhah, atau menggerakkan jari untuk menggerakkan tasbih. Jadi subhah ini tasbih ya. Jadi ada seorang yang sholat dengan membawa tasbih, kemudian di tengah-tengah sholat tasbihnya digerak-gerakkan ya, menggerakkan tasbih menggunakan satu jari atau beberapa jari, ini tergolong gerakan yang ringan sehingga tidak membatalkan sholat. Namun catatan yang penting dalam contoh pertama ini adalah ma'a korori kafihi. Jadi menggerakkan jari tetapi kafnya, kafihi ini artinya telapak tangan ya, telapak tangannya diam. Jadi telapak tangannya koror, diam, tidak ikut bergerak, yang bergerak hanyalah jarinya. Jadi nanti kalau menggerakkan jari sekaligus telapak tangannya bergerak, itu hukumnya lain lagi ya, hukumnya tidak lagi termasuk gerakan yang ringan. Jadi gerakan yang ringan di contoh yang pertama ini, yang digerakkan hanya jarinya saja dan telapak tangannya tetap di tempatnya. Au jafnin, contoh yang lain adalah menggerakkan kelopak mata, jadi berkedip ya, berkedip. Au syafatin, atau menggerakkan bibir. Au zakarin, menggerakkan kemaluan laki-laki. Jadi sholat tapi penisnya digerakkan, itu termasuk gerakan yang ringan sehingga tidak membatalkan sholat ya. Aulisanin, atau menggerakkan lidah ya, gerakan lidah itu juga termasuk gerakan yang ringan. Mengapa semua hal ini termasuk gerakan ringan? Li'annaha tabi'atun limahaliha, karena semua ini itu mengikuti tempatnya masing-masing. Li'annaha tabi'atun limahaliha al-mustaqirrah, tempatnya yang diam, yang tetap. Kal asobi, seperti halnya jari. Jadi jari itu tempatnya di telapak tangan dan lain-lain. Jadi selama tempatnya ini diam, tidak ikut bergerak, maka semua gerakan ini tergolong gerakan yang ringan yang tidak bisa membatalkan sholat. Walidzalik, oleh karena itu, buhifa anna harok katal lisani in kanat ma tahwilihi an mahallihi abtala salasun minha. Jadi dikarenakan semua gerakan ini mengikuti tempatnya, maka ada satu pembahasan yang mengatakan bahwa gerakan lidah bila gerakan itu keluar dari tempatnya, maksudnya lidahnya keluar dari tempat, ya, tempat lidah itu mulut, maka hal itu bisa membatalkan sholat bila berjumlah 3 gerakan. Jadi ada pembahasan ulama yang memerinci tentang hukum gerakan lidah, menurut pembahasan ini, lidah itu kalau sudah dipindah dari tempatnya, sudah keluar dari tempatnya, tahwilihi an mahallih, sudah keluar dari mulut, jadi lidahnya keluar dari mulut lalu digerakkan 3 kali, maka hal itu bisa membatalkan sholat. Ini pembahasan satu ulama, ya. Namun pembahasan ini tidak disepakati oleh Ibnu Hajar. Qala Syaikhuna. Jadi Ibnu Hajar mengatakan wahwa muhtamil. Pembahasan ini masih ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan yang lain dalam arti beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Tidak setuju dengan pembahasan ini, ya. Wa kharaja bil asabi al kaffu. Nah, ini tadi, ya, bahwa contoh pertama gerakan yang ringan adalah menggerakkan jari. Jadi hal ini mengecualikan menggerakkan telapak tangan, ya. Menggerakkan telapak tangan ini dikecualikan dari jari, maka fatahrikuha salasan wilaan mubtilun. Jadi menggerakkan telapak tangan sebanyak 3 kali dan itu dilakukan dengan berturut-turut, hal itu bisa membatalkan sholat. Illa ayyakuna bihi jarobun la yasbiru ma'ahu adatan ala adamil haqi. Ini ada pengecualian. Pengecualian menggerakkan telapak tangan 3 kali yang membatalkan sholat. Ada pengecualian yaitu bila seseorang memiliki jarob, memiliki penyakit gatal. Jadi di tubuhnya ada penyakit gatal yang dia tidak bisa menahan. Lumrahnya seseorang yang memiliki penyakit itu tidak bisa menahan untuk tidak menggaruknya. Jadi sangat sangat gatal sehingga menuntut untuk menggaruknya. La yasbiru ma'ahu adatan ala adamil haqi. Jadi tidak mampu menahan untuk tidak menggaruknya. Maka khusus bagi permasalahan ini, yaitu permasalahan ada gatal di tubuh, hal ini la tabtulu, tidak membatalkan sholat. Jadi seorang yang menggaruk gatal yang ada di tubuhnya dan gatal itu tidak bisa ditahan, orang yang menggaruknya walaupun garukannya berjumlah 3 kali dan juga berturut-turut, ini tidak membatalkan sholat karena termasuk pengecualian tadi, ya, termasuk pengecualian. Alasannya lidururah, karena hal itu dianggap darurat, ya, darurat atau keterpaksaan, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Qala Syaikhuna, Ibnu Hajar mengatakan wa yu'khadhu minhu anna man ubtuliya biharakatin ittirariyah yansha'u anha amalun katsir sumihafi. Dari penjelasan ini, Ibnu Hajar mengatakan, dari penjelasan ini, penjelasan pengecualian tadi, ya, dari penjelasan yang mengecualikan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki gerakan yang di luar kontrolnya, jadi harokat itiroriyah ini artinya gerakan yang datang sendiri, jadi tubuhnya bergerak sendiri tanpa bisa dikontrol. Ini biasanya di kitab fikih dicontohkan orang yang sudah tua, ya. Jadi kita tahu bahwa terkadang orang yang sudah lanjut usia itu di saat sholat kakinya bergetar, ya. Kakinya bergetar, itu termasuk harokat ittirariyah. Jadi menurut Ibnu Hajar menyimpulkan dari pengecualian tadi, seseorang yang memiliki gerakan ittirariyah, gerakan yang tidak atas kehendak sendiri, yang dari gerakan itu muncul gerakan yang banyak ya. Hal itu sumihafihi, hal itu dimaafkan, diberi kemurahan. Jadi orang yang sudah lanjut usia, bila dia sholat kemudian di tengah-tengah sholat ada gerakan yang di luar kendalinya, gerakan itu dimaafkan oleh syariat, walaupun gerakannya termasuk gerakan yang membatalkan sholat ya. Ini oleh Ibnu Hajar disimpulkan dari pengecualian tadi, dari pengecualian gatal tadi. Wa imrarul yadi wa radduha ala tawali bil haqqi marratun wahidah. Menggerakkan tangan dan mengembalikannya kembali. Jadi orang yang menggaruk, seorang yang menggaruk itu kan jarinya, jari atau tangannya kan digerak-gerakkan maju mundur, maju mundur. Jadi imrarul yad ini misalkan menggerakkan jari ke depan, dan radduha ini mengembalikannya ke belakang. Jadi menggaruk, maksudnya menggaruk ya, menggerakkan jari ke depan kemudian ke belakang, atau sebaliknya, menggerakkan ke belakang kemudian ke depan. Jadi menggerakkan jari dan mengembalikannya, dan hal itu dilakukan berturut-turut tanpa ada jeda. Di saat menggaruk, gerakan itu dihitung satu gerakan, marrotun wahidah. Wa kada raf'uha an sadrihi wa wad'iha ala maudil haqqi marrotun wahidah. Jadi mengangkat tangan dari dada. Mengangkat tangan dari dada ini maksudnya di saat seorang yang sholat itu sedang berdiri, berdiri dan melakukan kesenahan, meletakkan tangannya di dada. Karena di saat kita membaca Al-Fatihah itu kan kesunahannya tangan kita diletakkan di dada. Jadi mengangkat tangan dari dada artinya memindahkan tangan dari dada dan meletakkannya ke tempat gatal. Ini kan berarti ada dua gerakan ya. Satu, memindah tangan dari dada. Dua, meletakkan tangan ke tempat gatal. Nah, ini mestinya dua gerakan, tetapi melihat penjelasan sebelumnya tadi, imrarul yad wa radduha itu, hal ini dianggap satu gerakan, dihitung satu gerakan, marratun wahidah. Ai inittasala ahaduhuma bil akhar, bila memang antara gerakan satu dan yang lain gerakan itu sambung, tidak ada pemisah. Wa ila, bila tidak sambung, fakulun marotun, maka setiap gerakan dihitung satu. Jadi kalau gerakannya itu langsung ittisal, dihitung satu gerakan. Tetapi kalau terpisah-pisah, setiap gerakannya dihitung satu. Setiap gerakan berarti dalam contoh yang kedua ini, gerakan mengangkat tangan dari dada dan meletakkannya ke tempat gatal itu masing-masing dihitung satu, berarti dua gerakan. Alal mastadharuhu syaikhuna, semua penjelasan ini berdasarkan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Wabinutkin wallahu a'lamu bisawabi.